Mitra Bisnis, masa kerja tim pengawas Century akan diperpanjang hingga 2012 mendatang. Untuk mengetahui prediksi situasi politik kita serta dampak dari perpanjangan masa kerja tim pengawas Century ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak mengenai kasus Bank Century dikaitkan dengan pemerintahan Presiden SBY? Itu nggak akan selesai, Century itu nggak akan selesai sampai 2014. Tambah lagi problem koalisi, tambah lagi problem macam-macam, tambah lagi KPK. Kalau KPK yang baru ini bergerak juga dengan kasus-kasus baru lagi, juga akan ribut terus. Nah, kenapa? Karena memang semua positioning memposisikan diri untuk 2014. 2014 itu, kalau kita lihat orang ujung-ujung pertarungan kan akan ke sana. Nah, kalau ujung pertarungan ke sana, yang diuntungkan sebetulnya SBY dari segi penyelamatan kursinya. Tetapi tidak diuntungkan dalam hal kinerja pemerintahannya. Kenapa? Dia akan diganggu terus dari semua sudut, tapi nggak dijatuhkan. Ukurannya gampang. Presiden jatuh itu hanya bisa dilakukan dengan satu, kudeta militer. Kudeta militer, kemudian kedua, kudeta parlemen. Ketiga, kudeta jalanan. Yang keempat itu force majeure. Force majeure itu misalnya karena faktor pribadi, satu dan lain hal, dia mengundurkan diri. Atau tiba-tiba sakit, lumpuh, meninggal, ya kayak gitu. Nah, tetapi kalau kekuasaan presiden, ya, kita hitung bukan force majeure seperti itu, yang terjadi adalah satu, kudeta militer tidak mungkin. Kasatnya pun sudah iparnya, dan ini orang-orang dia semua kan, gitu. Tinggal kudeta parlemen. Kudeta parlemen merem aja, nggak bisa dilakukan karena jumlah demokrat dan PAN saja udah sulit sekali goyang itu, tambah satu partai lain atau yang kecil, tambah PKB, tambah yang kecil, sudah nggak mungkin aja. Sekarang kudeta jalanan itu hanya mungkin dilakukan dengan barometer Jakarta, harus ada martir, dan dilakukan dengan jumlah massa 100 ribu ke atas, itu baru lampu kuning, 300 sampai 500 ribu itu baru lampu merah, dan tidak bisa dalam satu kali demo. Itu minimal sebulan. Siapa yang mau bandarin? Nggak ada, sulit. Sekarang orang demo itu musuhnya orang-orang pengguna jalan karena mereka sebel juga, macet kan gitu. Tidak ada common denominator yang membuat orang membenci bareng-bareng gitu. SBY itu tidak disukai orang karena gayanya, pemerintahannya, lamban dan sebagainya, tetapi tidak cukup membuat orang benci untuk turun ke jalan sama seperti waktu Pak Harto dulu gitu. Nah, artinya kalau itu di lakukan, ada yang mau bandarin, misalnya konglomerat bandarin gitu kan, ya siapa yang menjamin bahwa bandar itu akan dapat gitu? Nggak bisa. Ya bisanya apa? Contoh nih, anggaplah misalnya, katakanlah tokoh seperti Ical gitu. Kalau seperti Ical dia bandarin, terus SBY jatuh, ada jaminan nggak? Siapa yang berani menjamin bahwa ke kursi, ke presiden itu jatuh ke tangan dia atau ke tangan Golkar atau ke orang-orangnya dia? Nggak ada sama sekali. Jadi kalau hitung-hitungan cost-benefit rasio kekuasaan dan ekonomi, ya rugi gitu. Lebih baik begini kan, dia kan lebih baik begini, diganggu-ganggu aja supaya perolehan kekuasaan 2014 nanti lebih besar, tetapi lebih jelas dapatnya kayak apa gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Wendy Lim.